Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya para malaikat penjaga yang kasar, yang keras. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menyeru mereka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap yang beriman terpanggil dengan seruan ini. Dan perintah Allah Azza wa Jal kepada mereka adalah merupakan suatu konsekuensi daripada iman, tuntutan daripada iman. Yakni siapa yang beriman di antara kalian, maka lakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Qu anfusakum, perintah itu adalah untuk menjaga diri-diri kalian, kemudian keluarga dari api neraka. Suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermaslahat bagi kita semuanya selaku hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Neraka adalah azab Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Di sana azab yang sangat bermacam-macam Allah sediakan bagi manusia karena mereka berdosa, bermaksiat, melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Panas api neraka seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini adalah satu bagian daripada 70 bagian dari neraka jahannam. Sungguh sangat dahsyat azab Allah Azza wa Jal. Seperti yang Allah katakan bahwa Allah Azza wa Jal syadidul iqab, sangat keras siksanya. Api neraka begitu panas. Dan yang paling ringannya seperti yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang yang diletakkan di kakinya terompah dari neraka, maka otaknya akan mendidih karenanya. Maka tentu suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita hindarkan diri kita dari api neraka. Itulah yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Allah Azza wa Jal menerangkan bahwa wa quduha, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Ini menunjukkan semakin dahsyatnya azab dalam neraka. Manusia yang Allah azab di sana dan menjadi bahan bakar api neraka. Allah Azza wa Jal besarkan manusia sehingga menjadi makhluk yang begitu besar untuk kemudian menjadi bahan bakar neraka. Dan bebatuan yang kita ketahui, seperti apakah batu? Ternyata batu yang seperti itu kerasnya di neraka menjadi bahan bakar. Sejenak bisa kita bayangkan, kalau kita melihat gunung yang meletus, keluarlah darinya pasir dan batu yang merah menyala. Seperti apakah panasnya gunung berapi tersebut? Saat dingin, ternyata menjadi sebuah batu yang keras. Lalu bagaimana dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah batu yang terus menyala-nyala? Wa quduhan nas wal hijarah. Neraka yang seperti itu dijaga oleh para malaikat. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Padanya para malaikat yang ghilazun syidadun, yakni keras akhlak mereka, kaku, kasar bila menghardik, sangat menakutkan dengan suaranya, dengan penampakannya. Ia menghinakan para penghuni neraka. Ia taat kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, sedemikian mengerikan azab Allah Azza wa Jal dengan neraka. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita seorang beriman, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman dengan apa yang Allah beritakan terkait dengan neraka maupun terkait dengan yang lainnya, maka ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nara, dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga. Qu, yang artinya jadikan wiqayah, tameng, penutup yang akan menghalangi kita dari azab Allah Azza wa Jal. Mulailah hal itu dengan menjaga diri kalian. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Buatlah tameng yang menghalangi kalian dari azab Allah Azza wa Jal. Berupa apakah tameng tersebut? Diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa wiqayatul anfus bi ilzamiha amrullah wal qiyami bi amrihi imtithalan wa nahyihi ijtinaban wattaubah amma yaskhatullah amma yuskhitullah wa yujibul adab. Menjaga diri kita, membuat sebuah tameng yang menghalangi diri kita dari azab Allah Azza wa Jal, yakni sebelum kita membentengi orang lain, sebelum kita melindungi orang lain sekalipun itu keluarga kita, maka perhatikan diri kita terlebih dahulu. Kita tidak boleh melalaikan diri kita sekalipun demi perhatian kepada orang lain. Ini adalah urusan azab yang Allah Azza wa Jal telah gambarkan bagaimana dahsyatnya azab tersebut. Jangankan neraka yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana di hari kiamat kelak masing-masing sangat berharap selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih. Seorang yang berbuat dosa, seorang yang berbuat jahat, berharap seandainya dia bisa menebus dirinya dari azab Allah Azza wa Jal dengan mengorbankan anak-anaknya. Bayangkan, lau yaftadi min adabi yaumi idin bibanih, demi keselamatan dirinya ketika itu dia rela mengorbankan anak-anaknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita di dunia mungkin kita akan dapati banyak manusia lebih memilih keselamatan anak daripada keselamatan dirinya. Rasa cintanya kepada anak, dia mungkin karenanya akan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Tapi di akhirat tidak akan begitu. Dia justru lebih memilih dirinya selamat sekalipun mesti menebus dengan anak-anaknya. Ini untuk menggambarkan, tentunya itu hal yang nyata, dan ini menjadi gambaran betapa dahsyatnya azab, azab Allah Azza wa Jal, wa sahibatihi wa akhih. Bahkan dia ingin menebus dengan istrinya, dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wih, bahkan keluarga besarnya yang melindunginya pun dia rela mengorbankannya. Wa man fil ardi jami'an, bahkan semua yang di bumi kalau dia punya dia rela mengorbankan dengan semua itu. Demi apa? Demi keselamatan dirinya. Thumma yunjih, kemudian itu bisa menyelamatkan dirinya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan terlebih dahulu agar diri-diri kita memperhatikan terhadap diri kita sendiri sebelum orang lain. Qu anfusakum, selamatkan diri kalian, utamakan diri kalian terlebih dahulu sebelum orang lain, sekalipun anak istri kalian. Adab ketika itu begitu dahsyat. Lalu bagaimana kita melindungi diri kita? Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bi'ilzamiha amrallah, dengan cara kita memaksakan kepada diri-diri kita untuk taat kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Paksakan diri kita, lawan nafsu kita, tundukkan agar mau taat kepada Allah Azza wa Jal. Inilah yang kemudian disebut oleh sebagian ulama dengan istilah jihadun nafs, jihad melawan diri-diri kita sendiri, melawan nafsu kita dan menundukkannya untuk taat kepada Allah, untuk memulai ketaatan itu dengan belajar, dengan talabul ilmi, dengan mempelajari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, untuk kemudian perintah-perintah itu dilaksanakan dan larangan-larangannya ditinggalkan, berita-beritanya dibenarkan. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian wal qiyam bi amrihi imtithalan wa nahyihi ijtinaban wat taubah, dan setelah itu berusaha untuk senantiasa taubat dari segala sesuatu yang membuat murka Allah Azza wa Jal, yang mengharuskan atau menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia berusaha untuk senantiasa taat, namun ternyata manusia tidak lepas daripada kesalahan. Kullu bani Adam khata', semua bani Adam orang yang senantiasa salah. Maka ia mesti melengkapi dirinya dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, atas kekeliruannya, kesalahannya, ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Selalu kembali menjadi orang yang awwab, senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal. Lihatlah bagaimana para nabi, Allah Azza wa Jal mensifati mereka sebagai awwab, orang yang senantiasa kembali dan taubat kepada Allah. Lihatlah bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau orang yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, taubat selalu beliau lakukan. Istighfar tidak pernah lepas dari lisan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaum, la astaghfirullah fil yaum 100 marrah. Innahu la yughanu ala qalbi, sungguh kalbuku terkadang terselimuti. Yani disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bukan Nabi SAW jatuh dalam suatu dosa, jatuh dalam suatu maksiat, bukan. Tapi terkadang beliau tersibukkan dengan sesuatu dari zikir-zikir beliau. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang mengurusi segala urusan umat. Beliau Nabi dan Rasul. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau di samping mengurus urusan-urusan umat, beliau pun seorang yang mengurusi urusan keluarga sendiri. urusan yang sangat banyak dan bermacam-macam. Terkadang hal itu menyibukkan beliau dari zikirnya kepada Allah Azza wa Jal. Beliau orang yang senantiasa berzikir. Kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Beliau senantiasa di segala saat berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Namun sesekali ada sesuatu yang membuatnya terlalaikan. Karena hal-hal tersebut sedikit tertutup. Karena hal-hal yang menjadi tugas-tugas beliau, yang sesungguhnya itu semua juga adalah bagian daripada kebaikan dan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Namun beliau alaihi salatu wassalam menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal, sampai beliau melakukan dalam sehari 100 kali. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, 100 kali bukan artinya ini sebagai batasan zikir beliau, istighfar beliau dengan jumlah tersebut dalam sehari 100 kali, tidak lebih daripada itu. Tidak demikian. Ulama mengatakan bahwa penyebutan bilangan ini untuk menggambarkan at-takthir, banyaknya zikir beliau. Sehingga beliau bisa jadi lebih daripada bilangan tersebut dan justru lebih daripada bilangan itu. Di samping zikir-zikirnya, istighfarnya setelah sholat atau di kesempatan-kesempatan yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bila itu yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu yang dicontohkan oleh beliau, bagaimana dengan kita semua yang kita tidak mungkiri bahwa kita selalu dalam kondisi yang kurang. Bisa saja itu kelalaian, bisa saja itu kesalahan, bisa saja itu hal yang dilakukannya dengan sengaja atau mungkin di saat yang lain tanpa sengaja. Tapi kondisi kita sama-sama kita maklumi, banyak kekurangan, bahkan sangat banyak. Maka tentu sudah menjadi hal yang lebih pantas untuk diri-diri kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayatnya pada surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi, beristiqamah kalian, istiqamahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, berjalanlah menuju Allah dengan istiqamah. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah memerintahkan agar kita istiqamah. Namun datang perintah setelahnya langsung untuk istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Istiqamah dan istighfar, upaya untuk terus saddidu, saddidu, kata Rasulullah SAW, berupayalah untuk tepat. Namun tidak semua manusia bisa. Bahkan seringnya ia melenceng dari hal yang tepat itu. Maka kata Rasulullah SAW, qaribu, mendekatlah, teruslah berusaha. Diterangkan oleh para ulama, jadi kalau begitu, karena istighfar kita menjadi penutup bagi kekurangan-kekurangan kita, saat kita berusaha untuk istiqamah, maka datanglah perintah istighfar setelah perintah istiqamah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita melakukan itu dan senantiasa berusaha untuk menjaganya, maka insyaallah kondisi kita akan selalu lebih baik dengan kita tutupi kekurangan-kekurangan itu melalui taubat kita kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah seseorang berupaya menyelamatkan dirinya dari adab Allah Azza wa Jal, maka berikutnya perintah darinya agar kita menyelamatkan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahliikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga, istri kita dan anak-anak kita, mereka adalah tanggung jawab kita semua. Seorang suami bukan hanya memimpin dalam urusan duniawi, tapi semestinya ia pun memimpin dalam urusan ukhrawi. Ia bukan hanya seorang yang dituntut untuk perhatian dalam urusan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Lebih daripada itu, ia dituntut untuk perhatian dengan urusan agamanya, pengajaran yang benar, pendidikan yang lurus bagi keluarganya, anak dan istrinya. Inilah yang dimaksud dengan perintah Allah Azza wa Jal agar seseorang menjaga keluarganya. Oleh karenanya ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana riwayat yang disampaikan dari beliau. Beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum," ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Begitulah cara untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah. Begitulah cara untuk melindungi mereka, untuk membentuk sebuah wiqayah, tameng dan penghalang yang akan menghalangi mereka dari azab Allah Azza wa Jal, dengan mengajarkan ilmu kepada mereka, dengan mengajarkan adab kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah tanggung jawab. Janganlah seorang suami dan seorang kepala keluarga lalai akan tanggung jawab ini. Jangan ia hanya perhatian dengan sandang, pangan, dan papannya saja. Sehari-hari itu yang dia lakukan. Pergi di waktu pagi, pulang di waktu sore. Tiap hari dia lakukan hanya demi kebutuhan duniawi. Ia relakan semuanya itu demi tanggung jawab itu. Ini yang mungkin dinilai baik oleh umumnya masyarakat. Seorang suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab, yakni terutama dalam urusan duniawi. Bagaimana dengan orang yang sudah tidak perhatian sampai urusan ini juga? Nah, yang seperti itu saja dalam pandangan syariat kita belum dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab. Sekedar urusan duniawi yang dia perhatikan, dia bukan seorang kepala keluarga yang baik. Tapi seorang kepala keluarga yang baik adalah yang betul-betul perhatian dengan urusan dunia dan akhiratnya. Ya, seorang pemimpin bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Inna Allah sa'il kulla ra'in an ra'iyyatih hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih." Allah Azza wa Jal akan bertanya. Allah Azza wa Jal akan minta pertanggungjawaban tiap seorang penanggung jawab tentang tanggung jawab yang dia emban. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sampai nanti Allah Azza wa Jal pun akan menanyakan pada tiap-tiap orang tentang keluarganya. Ia punya tanggung jawab besar. Bukan bab makan dan minum saja, tapi bab tanggung jawab urusan agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, menegaskan dan menerangkan tentang hal ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alayha. Dan bersabarlah padanya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepadamu rizki. Nahnu narzukuk. Justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat baik bagi ketakwaan. Nah, Allah Azza wa Jal merintahkan agar kita memerintahkan keluarga untuk sholat. Tentu ayat ini terkait dengan yakni perintah Allah kepada nabinya, kepada salah satu dari nabi-nabinya. Namun tentu secara makna ayat ini berlaku umum, sehingga juga mencakup kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan agar kita memerintahkan keluarga kita untuk melakukan sholat. Ini bagian dan penjabaran dari apa yang Allah sebutkan tadi, melindungi keluarga dari api neraka. Dan bersabarlah di atasnya. Jangan hanya sesekali, jangan hanya sesaat-sesaat saja. Tapi perhatian kita terhadap bab ini adalah perhatian yang terus berlangsung, tiada batas, sampai kita tutup kehidupan kita dengan kematian. Tiada bosan, tiada jemu. Begitulah seterusnya kehidupan kita, senantiasa perhatian dengan agama. Lihatlah pula apa yang Allah Azza wa Jal contohkan sebagai tanggung jawab orang tua. Seperti apa yang Allah sebutkan pada surat Luqman, bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati putranya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, aqimish shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, lakukan amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min 'azmil umur, sesungguhnya hal tersebut termasuk perkara yang sangat ditekankan. Lihatlah nasihat seorang ayah kepada putranya. Ini juga bagian daripada mengajari dan mendidik demi keselamatannya dari api neraka. Dididik untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat, memperbaiki diri, menjaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jal, dan dididik bahkan untuk memperbaiki orang lain. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yakni kepada orang lain. Perhatian terhadap diri pribadi, lalu mengajak orang lain untuk ikut baik. Lalu bersabar, karena di sana akan ada tantangan saat melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Lihat pula pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu nabinya yaitu Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardhiya. Dan sebutlah dalam kitab itu Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Sungguh Ismail adalah seorang yang jujur, yang selalu menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan Ismail adalah seorang yang memerintahkan kepada keluarganya untuk melakukan salat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardhiya. Maka Ismail di sisi Rabb-nya adalah seorang yang diridhai. Lihatlah bagaimana Allah mencontohkan salah satu dari nabi-nabinya yang perhatian dengan keluarganya. Bukan hanya dalam bab urusan sandang, pangan dan papan, itu sudah sesuatu yang mesti. Tapi Allah ceritakan bagaimana ia perhatian dengan bab sholat dan zakat pada keluarganya. Ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Dia perintahkan keluarganya untuk melakukan sholat dan zakat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka dari itu kita mesti mencontoh mereka, para nabi, para teladan kita yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, demi keselamatan diri kita dan keluarga kita. Ajarkan kepada mereka ilmu agama yang benar. Ajarkan kepada mereka adab-adab dan akhlak yang mulia. Dan tentu lebih daripada itu, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan apa kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini lebih daripada semua yang tadi disebutkan. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan ibadah, merupakan pokok segala perintah Allah Azza wa Jal. Merupakan kewajiban yang paling wajib, perintah yang Allah perintahkan, hak Allah atas hamba-hambanya. Ingatlah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad. Tahukah kamu apa hak Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya? Mu'ad mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menerangkan, anta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a. Kalian mengibadahi Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Itulah hak Allah yang wajib kita untuk lakukan kepadanya, karenanya. Bahkan karena itulah kita diciptakan. Kita ada di dunia ini, Allah ciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ya'ni liwahidun, agar mentauhidkan aku. Maka wujudkan tauhid pada diri kita dan anak kita, istri kita. Ajarkan apa hak-hak Allah Azza wa Jal. Ajarkan mereka untuk ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ajarkan kepada mereka apa itu ibadah. Apa saja yang termasuk dalam ibadah. Dan tujukan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Ajarkan kepada mereka pula apa itu segala yang membatalkan tauhid. Dan ini hal yang juga sangat-sangat penting, karena dengan itu akan semakin jelas apa yang dituntut atas kita, apa tauhid yang mesti kita lakukan. Dan Tentu dengan kita mengetahui pembatal-pembatal tauhid, kita juga bisa menjaga keutuhan tauhid itu. Tanpa seseorang mengetahui pembatal-pembatal tauhid, maka dia bisa saja telah melakukan sebagian darinya dan ia tidak menyadari ternyata tauhidnya rusak. Dan ketahuilah bahwa pembatal tauhid secara global adalah syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tandingan baginya, dan syirik bermacam-macam. Intinya adalah memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, berdoa kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, menyembelih sembelihan karena selain Allah Azza wa Jal. Dan praktek-praktek yang sangat bermacam-macam. Rasa takut kepada penunggu tempat-tempat tertentu yang membuatnya melakukan ritual-ritual tertentu kepada penunggu tempat-tempat tertentu yang mereka yakini. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik yang bisa menjadi pembatal tauhid, yang bisa menghancurkan agama, yang dengannya berarti ia tidak melakukan hak Allah Azza wa Jalla. Terangkan bab iman dan akidah secara menyeluruh, dari mulai hak-hak Allah tersebut sampai pembahasan akhir daripada iman kepada takdir baik maupun buruknya. Dan tak lupa di samping pengajaran tauhid, pengajaran ibadah seperti sholat, zakat dan lain-lain dari berbagai macam ibadah, maka juga tentu pengajaran akhlak. Adibuhum, ajari adab, akhlak yang mulia. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam, perhatian beliau dalam segala urusan termasuk bab adab, beliau ajari anak-anak. Untuk itu, saat beliau melihat seorang anak makan di sebuah nampan, kemudian tangannya kesana kemari, segera beliau mengajari kepada anak itu, ya gulam, bismillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik, wahai anak, bacalah basmalah, berdoa, membaca basmalah sebelum makan, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah mulai dari yang terdekat kepadamu. Mencontohkan bagaimana mengajari adab kepada anak-anak. Tentu ini hanya contoh, yang ini bagian daripada adab-adab itu yang kita ambil darinya pelajaran, bahwa begitu pula adab-adab yang lain. Adab salam, adab berbakti kepada orang tua, adab masuk rumah, adab dalam bab tidur, dalam bab masuk keluar kamar mandi, dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah yang bisa kita lakukan demi menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu dalam praktek ya, hal itu akan menuntut banyak hal, menuntut banyak sekali pendidikan-pendidikan kita di rumah, pendidikan-pendidikan kita di sekolah, di pondok-pondok pesantren, ma'ahid ilmiah. Semua itu adalah sesungguhnya dalam rangka ini semuanya, dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka kita harus sama-sama mewujudkannya, sama-sama berta'awun untuk bisa melaksanakan itu. Tidak kita pungkiri bahwa mungkin sebagian kita telah habis waktunya untuk suatu kepentingan, anggaplah itu kerja, anggaplah itu mencari nafkah, sehingga ia tidak bisa perhatian kepada anaknya. Ia telah punya anak banyak, istrinya pun tidak bisa mengaturnya, maka sudah menjadi hal yang wajar dia menyekolahkannya. Sehingga sekolah adalah, atau pondok pesantren, ma'ahid, adalah tempat kita melaksanakan perintah Allah tersebut. Ma'ahid, sarana yang sangat membantu kita untuk melaksanakan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Ini suatu hal yang tidak dipungkiri. Maka dari itu adanya pondok-pondok pesantren adalah merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kita harus bersama-sama untuk merasa punya tanggung jawab padanya. Kita saling membantu. Kekurangan yang ada pada satu orang bisa tertutupi oleh yang lain. Kekurangan orang tua dalam mendidik tertutupi oleh para guru, para mudarrisi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertawunlah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan atau hal yang melampaui batas. Untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ini adalah hidup bersama kita dalam suatu komunitas yang sama-sama kita ingin taat kepada Allah Azza wa Jal, sama-sama ingin menjalani sunnah Rasulullah SAW, dan itu akan semakin terwujud dengan tadi kita berta'awun untuk sama-sama berniat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan demi keselamatan diri kita dari api neraka, keselamatan kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga Allah Azza wa Jal memberkahi kita semuanya dimanapun kita berada. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, bertanggung jawab, dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.